izinkan aku mencintaimu. Sumpah mati pun rela demi cinta suci ku hariati. Bagi diriku hanya Hariati, kau dengarlah, ku tahu kau pernah patah cinta, tapi aku tak mau kau merana hanya karena dia. Terimalah aku Hariati sebagai cinta yang kedua. Lupakan segala dendam sakit hati, lupakan dia, lupakanlah. Sebenarnya aku Hariati, kau dengarlah, ku tahu kau pernah patah cinta, tapi aku tak mau kau merana hanya karena dia. Terimalah aku Hariati sebagai cinta yang kedua. Lupakan segala dendam sakit hati, lupakan dia, lupakanlah. Sebenarnya tulusnya cintaku, oh Hariati, kau jelita, izinkan aku mencintaimu. Sumpah mati pun rela demi cinta suciku Hariati.